Kalau memang itu maumu, mencari bahagia dengan menuruti nafsu, terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah sendiri. Kehidupan dan kematian, keuntungan dan kerugian, kau sendiri yang menentukan sesudah Tuhan. Kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan, silakan jalan. Hebatlah sendiri dan konyolah sendiri. Kenikmatan dan kepuasan bukannya pada hayalan, tapi di dalam sehatnya akal fikiran. Mencari rahasia Tuhan, sejatinya kebahagiaan, memijakkan kaki di bumi kenyataan. Lampiaskanlah semau-maumu, hanyutkanlah diri sesuka-sukamu. Telanlah api dunia sekenyangmu, tapi jangan sesalkan akan cepat.